kepingin ngajine niki tertib, khidmah, khusyuk, sedanten merhatosaken, mboten wonten ingkang seliwar-seliwer, riwariwi kaya penting-penting dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo diniati bareng-bareng dandan-dandan njaba jero supaya kula sampeyan estu-estu dados tiyang ingkang sae. Menungso niku nggadah watak jahat. Seneng dandan-dandan njaba, ora pati seneng dandan-dandan jero. Seneng ngapi njaba, ora seneng ngapi jero. Nanti ibu-ibu nek arep petuk wong lanang liya kuwi ya dandan api. Kaya ngene iki dandane ayu-ayu ngarep ketemu Anwar Zahid. Nek arep petuk wong lanang liya dandane api. Tapi nek arep petuk bojone dhewe ora dandan. Penguk-penguk ya titokno. Menungso niku seneng ngapi wong njaba, ora pati seneng ngapi wong jero. Diutangi karo keluargane dhewe iki no angeleran. Padahal nek diutangi wong njaba nyahnya. Niki watak sing kudu diperangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Menungso niku ngoten, wong lanang ya ngono. Nek ngomong karo wong wedok liya ngono kuwi iso. Alus bahasane, wajahe sumeh sareh hajir kaya wong apian. Nek tapi nek ngomong karo bojone dhewe iso kuwasar. Bentak-bentak. Matake menungso ngoten. Seneng dandani njaba, ora seneng dandani jero. Nganti wong duwet lho. Nek bangun omah iki rata-rata sing diapiki ya terase. Pokok njaba teras diapiki. Kamar elek ya wis sing penting terase. Ape, padahal teras iki namung jagani wong liwat. Nah wong liwat kok dipenting-pentingno. Nah padha-padha ya ora usah bangun omah, nembangun teras ngono ae. Ibu bapak, nek masalah keluarga, luweh-luweh karo bojo. Sing dirasakno iki ya njaba jero. Tapi sing paling kena dirasakno bojo niku mboten jobonan tapi jeroan. Mulane nek wong lanang go wanteng gagah gedhe dhuwur blengah-blengah duwe bojo wetok elek jemburis tapi ya dunung rumah tanggane kanca-kancane do ngelokke Mas sampean duwe ingon-ingon ngono kok telaten to Mas. Jawabe piye? Sing mbok delok jabane kok. Saman raroh jerone. Bojoku ki jerone nek didu karo bojomu ya isek susuk. Wong pesene Kanjeng Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sak bagus-baguse sira kabeh iku sing paling iso ngapiki keluargane dhewe. Iso ngapiki wong jero. Kanjeng Nabi maringi conto, wa ana khairukum li ahli. Aku iki wong sing paling apik-apike slira kabeh ing dalem ngapiki keluargaku dhewe, ngapiki wong jero. Lah rata-rata wong dhuwit ora gak ngono to, kadang luwih mikirno wong jaba tinimbang wong jero. Ana wong lanang nek mikirno bojone tangga ora karo-karuan. Bojone tangga dipikir nganti meruntus. Bojone dhewe timbarno garing. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga keluargane kabeh bahagia. Lah bentuk keluarga bahagia niku mboten gampang. Wong iso apik niku nek keluargane bahagia. Mulane Kanjeng Nabi ngendika, wong nang iso bentuk keluarga bahagia niku ganjarane kawerdi. Tuba liman asbaha ghazian wa bata hajan. Bejo kemayangan. Nek ana wong nang saben isu oleh ganjaran perang, saben bengi oleh ganjaran haji. Masya Allah, uang yang anggar isu oleh ganjaran perang, anggar bengi oleh ganjaran haji, raumum sapa kuwi uang sing iso bentuk keluarga bahagia. Rajulun du'ayalin tandane qani'un masturun yadkhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika aw kama qala. Orang ngerti ya wis. Keluarga bahagia niku tandane siji qani'un. Neriman marem. Wong lanang marem karo bojone, wong wedok ya marem karo bojone, padha mareme. Mbah rati gatekke kok. Ana lho wong rumah tangga urung mareme ana. Neng wong lanang rabi wis 5 taun isih urung marem karo bojone. Diomongi kancane. Mas, bojo kaya ngono bodine ki ndahne rasane. Nek jawab piye? Apane wong aku keblondro. Aja saking wis kadung anak-anak tak sadu ikit biyen. Salahku biyen nglamare kebengen. Urung marem. Ya ana wong wedok. Omah-omah iki wis 7 taun, sik urung marem karo sing lanang. Mbah kurang atos, mbah. Kurang jebobok, mbah kurang gedhe, mbah kurang dawa. Sampai iki apa sing diguyung? Sampai anake diomongi, "Nak, ya wis ngono kuwi, bapakmu ya wis ngono kuwi, aja kaget. Aku asline ora marem karo bapakmu." Sangingane mbahmu biyen sing nyereng, mbahmu sing meksa, ana ngono kuwi. Nek pengin bahagia kudu marem. Bu. Bu. Lho, dimaremi niku berarti disyukuri. Apa wae nek disyukuri kalih Gusti Allah bakal ditambahi. Bojo kok disyukuri, ditambahi. Mbah carane nambah iki mati dhisik mbah piye ngono. Lho. Eneng kok, Bu. Rungokno to. Wong wedok prawane biasa rapate ayu, biasa. Bareng dirabi karo wong lanang, sing lanang ku marem ditelateni. Duwe anak loro malah metu sedepe. mergo sing lanang telaten marem sampai ngomong kancane aku saiki nambek bojoku iki mbuh pokoke aku ora iso ngarani aku anggere mbek bojoku iki saiki mbuh pokoke saking mareme ngono ya ono wong wedoki prawane wayu semek mblenek montok mentek mentek molek kinyis kinyis mingis mingis dirabi wong lanang tapi sing lanang ra patek marem lagek duwe anak siji wis gering-geringen mlakune ndeger ndeger turu iso ambekane ngik ngik ngik kumat mengine sing lanang yang ngomong dek aku turun jaba nyapa mas kok turun jaba ora betah krungu dermenanmu neng wong lanang jokone ya biasa biasa ora ana istimewane blas bareng rabi karo wong wedok sing wedokku marem ditelateni duwe anak loro tambah sedep tambah sedep tambah sedep tambah resik tambah resik tambah ketok ganteng tambah ketok ganteng mergo sing wedok syukur ana bocah lanang jokone kawak gak gedhe dhuwur rabi oleh wong wedok sing wedok gak nrimo sing wedok gak marem gak gelem nelateni ndak kuru ndak kuru ndak kuru kaya wedhus mencret sampai kopi ae lodok nah, keluargane yo kaget to cung landasmu kok kimpes ngono cung kowe mbok terus-terus kaya kari kuping tok ngono. Iki mbok ndas, mbok plembungan ngono. Nomor loro. Masturun. Eleke keluarga tertutup rapi. Ora ana keluarga sing ora duwe elek, kabeh mesti ana eleke. Ngene apa nggih? Nah, tapi eleke ketutup, ditutup dening Gusti. Melalui anggota-anggota keluarga besan nutupi eleke besan maratua nutupi eleke mantu mantu nutupi eleke maratua dulur nutupi eleke dulur bojo nutupi eleke bojo niku tandane keluarga bahagia mulane aja sampe nyeritakno eleke keluarga ana lho besan ni mentole etrek-etrek eleke besan ni ngono kuwi ana yo aku duwe pesan sitok ya ora ketepaan. Lah kena apa? Mosok aku rono nggawa gedang raja mulih trimo oleh gedang kluthuk. Eneng ngono kuwi iki wong teko, wong kudu meja pokoke. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu. Kula pesen panjenengan. Nek ditakoni sinten mawon menyangkut bojone jenengan aja pisan-pisan diomong eleke tapi omongno apike nek diomong apike engko dadi apik nek diomong eleke ya dadi ucapan adalah doa nggih nggih wong lanang ya sampean omong apike engko lak tambah apik mas aku seneng dadi bojo sampean. Sampean iki wis ganteng akas. Nek ketoke biasa, tapi delok bar kuwi bojomu malah wakas, iso nggo warit, nggo linggis. Nang apa-apa dicukiti kabeh. Wong lanang kok diomong eleke, Mas, rugi aku dadi bojo sampean. Wis elek, bener. Nggo bojomu terus lenger, lenger nang prapatan dihubung laler. Padha wae wong wedok nek diomong apike ya tambah apik, Dik. Bejar-bejane wong lanang ya aku ndek bojo sampean wis ayu sregep delok wong wedok berarti kono ngono langsung no pawon ya masak ya nyapu ya korah-korah apa-apa digodhoki kabeh terus no jeding adus rewes nek kosokan nganggo watu gretak-gretak-gretak mlebu kamar terus wedaan ambek mencap mencep tambah ayu wong wedok nek diomong elek mesti dadi elek rupamu wis elek mbler engko terus glimbung mah nyapa-nyapa adus lho mah wis sore nang adus mah kok ngelek kok adus tambah cetha eleke mulane sampeyan nek ditekoki wong bu menyangkut bojo aja pisan-pisan ngomong eleke tapi omongno apike dek lah bojomu kabare piye alhamdulillah bojoku kurang ngetarani mbak nang ngono bojoku ku kuat kuat wiritane ketoke ngono tapi ya super jumbo bojoku kuwi ngono. Kuat insyaallah nang loman aku urung njaluk wis dikeki. Ngono aja kok ditakoni wong apik-apik dhe lah bojomu kabare piye? Ya Allah. Ragangan tok. Wis ra iso obah babar pisan. Aku gelek keturon perkara kesuwen ngenteni. Wong lanang yang ngono nek ditakoni, "Mas, lho bojomu kabare piye?" "Alhamdulillah, bojoku cocok karo ipenku." Ngopres model. Aja nganti, "Mas, lho kabare bojomu piye, Mas?" "Breset, Kang, breset." Breset ya sik kena dibenerno kok. Pun ngoten nggih. Nah, mulane penyakit sing nomor loro menungso niku pengin diapii, ora pengin ngapii. Seneng diapii, ora patek seneng ngapii. Pengin dipahami tapi ora gelem mahami. Mulane rata-rata wong sering ngomong, "Pahamono aku to, pahamono aku. Kowe iki ngerti yo aku." Bapak Ibu, sampean aja katik pengin duwe bojo sing apik, tapi pengino dadi wong apik. Engko nek sampean iso dadi wong apik, bojo sampean apik-apik dhewe. Macane galak. Macane garang, buas. Tapi sak buas-buase macan, sak galak-galake macan, tunduk karo pawange. Mergo pawange mahami macan, mergo pawange gelem ngerteni macan. Sak cerewet-cerewete wong wedok, apik karo wong lanang, janji sing lanang isok mahami, janji sing lanang isok ngerteni, isok nyenengno. Sak kereng-kerenge wong lanang, sak keras-kerase wong lanang, apik karo wong wedok, janji sing wedok isok mahami, janji sing wedok isok ngerteni. Understand? Yes. Mulane sampean ora paham karo bojo yo teko. Mas, sampean njaluk tak apake to, Mas. Ngomong. Sing lanang ngono, "Dik, sampean pengen tak apakno?" Nah, ngomong. Wong saiki ku akeh wong lanang ora betah ngrungokke omongane sing wedok. Ngono sing wedok ngomong tek mingkem, ora mingkem tak suwek lambemu. Nah, sing wedok wani, suwek pengen tak odot. Nah, yo ora dunung model ngono. Lah wis, lah supaya iso dadi api, ayo nurut perintahe Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, nyapa to Gusti Allah kok merintah kula jenengan ibadah? Nyapa Gusti Allah kok ngongkon salat, ngongkon poso, ngongkon sedekah, ngongkon maca Quran, zikir, ngaji, ngongkon rukun. Gusti Allah ngongkon. Akhirnya kula sampeyan dadi kongkon-kongkonan. Niki sedaya wujud kasih sayangnya Allah dateng menungso. Bentuk cintane Gusti Allah dateng menungso, mulane menungso dikongkon-kongkon. Kiai niku nek sayang karo santrine. Ya santri sing disayang niku dikongkoni mawon. Ana santri kok sering dikongkoni kiyaine, niku tandane santri sing disayang kiyaine. Guru niku nek sayang kalih murite, ya murid sing disayang niku sering dikongkon. Ana murid kok sering dikongkoni gurune. Niku tandane murid sing disayang karo gurune. Wong ibu-ibu niku nek sayang karo bojo ya kudu ngongkon. Sing lanang wis meneng ya diulek-ulek. Saking sayangi Allah dateng menungso, ngantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "An-nasu ayyalullah." Menungso iku dianggap dadi keluargane Gusti Allah. Makhluke no dianggap keluargane mergo saking sayange. Halo. Mulane kula sampean diparingi aturan-aturan dikongkon ngene, gak entuk ngene, diperintah ngene, dilarang ngene. Iku tujuane napa? Aujaba 'alaika wujuda khidmatihi ma aujaba 'alaika illa dukhula jannatihi. Kula sampeyan dikai aturan-aturan karo Gusti Allah niku supaya kula sampeyan dadi wong apik. Ngeten nggih para rawuh. Gusti Allah niku nggadah rencana niki wis suwe kula krungu rencanane Gusti Allah niki. Wis suwe kula krungu wis suwe. Menungsa niki arep dilebokke swarga ambek Gusti Allah. Amin. Dadi wong duwet iki kalih Gusti Allah arep dilebokke swarga kabeh. Amin. Nah, swarga niku panggonan sing apik. Mulane kula sampean dikongkon dadi wong apik supaya pantes manggen swarga. Swarga apik, kula sampean wong apik, mlebu swarga pantes. Eh wong elek-elek wong nakal-nakal niku umpama kok dilebokke swarga, ya ora apa-apa sakjane, tapi ora pantes. Mergi napa? Kapien wadah. Napa ae nek kapien wadah lak ora pantes to? Ana sampah diwadahi kulkas. Ya ora apa-apa nek kulkas-kulkase dhewe. Tapi ngono kuwi ora pantes. Jawab ora. Ana tletong sapi nang diwadahi rantang. Ya ora apa-apa nek rantang-rantange dhewe. Tapi ngono kuwi ya ora pantes. Wong nek ora pantes iki caru. Ana wong wedok ayu. Wong dirabi wong lanang elek cilik kunting mentekel jembau wis merenges. Akeh sing ora trima merga kabeen wadah. Kurungan apike ngono kok dienggo ngadahi manuk jemburis. Napa mawon nek kabeen wadah niku ya ora pantes, Bu. Ana wong lanang awake cilik kurung lara-laronen terus dienggoni sabuk juara dunia tinju kelas berat. Ya melorot tok. Ora pantes blas ning Gusti Allah niku seneng sing pantes. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah itu maha baik, Allah tidak mau menerima kecuali baik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, pantes. Allah cinta dan suka yang indah-indah. Sing pantes-pantes ngoten niku disenengi Gusti. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu. Jenengan umpama duwe anak cilik. Terus isu-isu jenengan ngedusi anak niku. Niku tujuane jenengan ngedusi anak niku ganggu anak, nggudo anak napa nyenengne anak? Nyenengne. Tapi jenenge anak niku mboten sami. Didusi ngono kuwi lho, ana sing pinter, ana sing ora pinter. Ono anak sing pinter didusi karo ibuke suweneng guyang guyu cekekek cekekek cekekek dolenan banyu karo ngrewangi ngosok nyawake dhewe. Kuwi bocah cilik sing pinter. Tapi ono bocah cilik sing ora pinter arep didusi kileren godhek-godhekan dhisik karo ibune. Ibune godhek ya ora ngenekke wong kelemon. Iso gelundung gelundung gelundung kesandung kursi. Bareng anake mandek meneng dicandak cek dicengkiwing kopyok no jeding. Niku bocah sing urung pinter, bocah cilik sing ora pinter. Halo. Dadi bocah cilik iki ana sing pinter, ana sing ora. Ayo nyaut-nyaut, bocah cilik iki ana sing pinter, ana sing ora pinter. Lah kula samane senajan wis tuwa-tuwa iki kan bekase bocah cilik. Dadi sing rawuh ten mriki niki sedaya bekase bocah. Ternyata kula sampean iki bocah cilik sing wis tuwa. Sing saiki dadi camat ya bekase bocah. Sing saiki dadi kapolsek ku ya bekase bocah. Sing saiki dadi Dan Ramil ku ya bekase bocah. Ya ngene iki rupane cah cilik sing wis tuwa ya ngene iki. Kaya ngene iki potongane cah cilik sing wis tuwa. Mulane senajan wis tuwa, ya panggah ana sing pinter, ana sing ora pinter. Kinten-kinten sing rawuh ten mrene iki kathah pundi sing pinter kalih sing ora pinter? Pinter kok ngono modele. Rangenya. Ayo nek rumangsa pinter munggah tak tes. Jujur, sing rawuh ten mriki niki kinten-kinten kathah pundi sing pinter kalih sing ora pinter? Kula jenengan iki mboten pareng rumangsa pinter. Wong kuwi senajan sakjane pinter. Kok rumangsa pinter malih gak sida? Saklawase wong pinter mboten nate ngrumangsani pintere. Tandane wong pinter niku mboten nate rumangsa pinter. Ana wong kok rumangsa pinter kuwi malah nyuduhke nek mboten Kula samane dikongkon rumangsa bodho, mulane diwulangi donga, familiar sekali semua hafal. Rabbi zidni ilma warzuqni. Monggo bareng-bareng dipun waos tabarukan iki dongane jamaah semanten katai mesti diijabah dening Gusti Allah. Amin. Nah, sing derek maos tak dongake rong dina engkas rezekine lancar. Amin. Kedonyan kabeh. Nek ditungake rezeki mesti amine semangat. Wis sing ora melu maca mati dhisik. Sareng nggih. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Monggo. Rabbi warzuqni meleh. Rabbi warzuqni sepisan meleh. Rabbi warzuqni mugi-mugi diijabah Allah. Niku maknane ngeten, Robbi duh Gusti Allah pangeran kula, zid mugi maringi tambahan panjenengan ni ing kula ilman ing ilmu. Ya Allah Gusti pangeran kula, mugi-mugi kula menika tansah panjenengan paringi tambahan ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu, kersane saged sempurna kula leh nurut perintah panjenengan, kersane saged sempurna kula leh nebi larangan panjenengan. Warzuk lan mugi paring rizki panjenengan ni ing kula fahman ing kefahaman. Mugi-mugi kula menika panjenengan paringi kefahaman urusan napa mawon kersane kula saged nikmati ibadah dateng panjenengan. Para jamaah, sedaya ibadah niku asline nikmat nek faham. Ana yang mboten faham nggih pripun carane ngraosake nikmate wong mboten faham. Salat niku nikmat sangat nek faham. Nek gak faham ya mau oleh entul-entul jadi duli-gulik ndut-ndut. Entul-entul jadi duli-gulik ndut-ndut gobek-gobek ngono kuwi. Wong mboten faham. Poso niku nikmat nek faham. Nek mboten faham nggih lempok katok. Haji niku nikmat nek faham. Mulane rata-rata tiyang badhe tindak haji pengen mangkat meneh saking nikmate. Lah nek mboten faham ya eman bondone. Cobi wong duwet umpami dedet 400 juta ditawani golongan haji karo ditawani sawah milih ndi? Lho ya. Mulane rupane kaya grogalan kabeh. Mergo ora faham. Rabi niku nikmat napa mboten? Banteri rabi niku nikmat napa mboten? Nek faham. Mangkane neng bocah wedok dirabekke wong tuane nangis geru-geru. Mergo urung faham. Iso kosel-kosel nek nangis geru-geru. Bareng entuk seminggu iso meneng ambek mesam-mesem dhewe. Tibae lagi faham mbuh berdiapakno. Ngaji nikmat nek faham. Nek ora faham ya lan jenengan kok faham nilaine ngaji. Urip jenengan iki damel ngaji tok 24 jam nggo ngaji terus. Umpama faham, lha wong ngaji niku lho, Bu. Banyu sak donya diklumpukke mboten saged mateni geni neraka. Tapi api neraka bisa padam dengan setetes keringat orang yang ngaji. Oh nek faham ya srewegep ngaji nanti menyang. Tapi mergo faham ya wega. Gelem budal ngaji yang ndelok-ndelok sing ceramah sapa? Kapan sing ceramah disenengi ya mangkat, dene sing ceramah ora disenengi ya gah. Engko ya ngene iki ya budal ya sesek nggone, mergo sing ceramah iki mbok sepo. Ngono. GR kok mbok tunggone kecak urunge dhuwur. Yo, kula engkon ngarep. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Takon meleh kula. Umume bocah cilik kalih wong tua niku luwih pinter pundi? Astagfirullahalazim. Ditekoki ngene wae ora iso jawab. Wong duwe ayu-ayu ning kok on-on ya. umume bocah cilik kalih wong tua luwih pinter sing pundi? Pinter wong tua. Kok ana pinter bocah cilik? Pinter wong tua. Mulane nek ana bocah cilik nang pinter banget. Wong-wong lek ngomong ra ngene, "Dik, bocah iki bener isih cilik, tapi kaya wong tua saking pinter." Ana wong tua nang ora pinter, pinter bodoh. Nek ngomong piye? "Mas, iki bener umure wis tua, tapi kaya bocah." Contone bojomu kuwi. Mila, bocah cilik kalih wong tua niku gayane ora padha. Bocah cilik lara, nanti suntekno. Ya jerit-jerit bengok-bengok berontak, ora gelem nangis. Mergo napa? Ora paham nek disuntikno ki ben waras penyakite, ben ilang larane. Tapi mergo ora paham, ora gelem sejerit-jerit bengok-bengok kosel-kosel ra karuan. Lah nek wong tuwa lara disuntikno tambah seneng mergo paham disuntikno niku ben ilang penyakite ben waras larane. Wong tuwa lara disuntikno ya mapan kok. Nanti bokonge nyenteng-nyenteng. Ben gampang suntik-suntikane. Lho. Bu. Bu. Bokong wis kadung nyenteng nek ora sida disuntik. Gelon apa mboten? Yo krungu, Pak. Yang wedok ini bokongnya kadung nyenteng yang orang sudah disuntik gelo mulanya pak, nek bojomu bokongnya wis nyenteng nanti suntik no.